pasti kan ku korbankan segalanya untukmu kasih, karena engkau lah yang membuat tersipu dan kau lah yang menghias hari-hariku. Jangan kau hapus mimpi-mimpiku ini, bukakanlah pintu hatimu kepadaku kasih. Only.